ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-28 dari kitab Jum'ah. Dan pada bab yang ke-28, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Yastaqbilul Imam Al-Qawm. واستقبال الناس الإمام إذا خطب باب صلاة الإمام تذكر بخطبة بخطبة جمعة هي منهدف كأره مأموم sebagaimana para makmum yang hadir di salat Jumat tatkala khatib sedang khutbah istiqbalul imam mereka menghadap ke arah imam maknanya bahwasanya para makmum ketika khutbah Jumat mereka menghadap ke arah kiblat ke arah imam sedangkan imam sendiri ketika khutbah berdiri membelakangi kiblat. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala dari hikmah al-imam menghadap kepada makmum sebagai makmum menghadap kepada imam tatkala khutbah Jum'at kata beliau wa min hikmat istiqbalihim bil imam at-tahayyul li sama'i kalam وَسُلُقُ الْأَدَبْ مَعَهْ فِي اسْتِمَاءِ كَلَامِ فَإِذَا اسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِ وَأَقْبَلَ عَلِي بِجَسَدِهِ وَبِقَلْبِ وَحُضُرِ ذِهْنِ كَانَ أَدْعَى لِتَفَهُمِ مَوْعِظَتِهِ وَمُوَفَقَتِهِ فِي مَا شُرِعَ لَهُ الْقِيَامِ لِأَجْلِهِ termasuk dari hikmah para makmum menghadap kepada imam tatkala khutbah Jum'at adalah at-tahayyul bi sama'i kalami dan rangka lebih mempersiapkan diri untuk mendengar kalam khatib wa sulukul adab ma'ah istima'i kalam dan juga menjaga dan mengamalkan adab bersama imam tatkala mendengarkan khutbahnya. Dan jika seorang makmum menghadapkan wajahnya, begitu pula badannya ke arah imam, begitu pula biqalbi huduri dihni, dan memusatkan perhatiannya kepada kalam imam, kana ad'a li tafahumi mu'idhati, maka ini akan lebih memudahkan baginya memahami apa yang disampaikan oleh imam pada saat khutbahnya. Karena di antara kunci seorang bisa memahami apa yang disampaikan dari mu'idhah adalah al-istima' wa hudurul qalb. Mendengarkan dan hati yang hadir. Hati yang wa'i. Fahim. Hati yang memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan. Dan disebutkan oleh para ulama dalam tafsiran ayat di surat Qaf. Allah berfirman di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh pada yang telah disebut-sebut terdapat dzikra, peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, itu bagi orang yang memiliki hati. Kata ulama, qalbun hayy, memiliki hati yang hidup, yang wa'i, yang faham. Aw alqa sam'a, dan ia pun mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi orang memiliki pemahaman yang benar, kemudian dia memperhatikan apa yang disampaikan, wa huwa syahid, dan hatinya benar-benar digunakan, hadir untuk memahami yang disampaikan, terdapat dikra baginya, pelajaran dari apa yang ia dengar. Dan juga ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan khutbah Jumat. Di hadis Abi Hurairah yang kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa'sana wudu, tsumma ata jum'ata fastama'a wa anṣaba." Gufira lahu ma baina wa bil jum'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam wa man masal hasa faqad nadha. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang menghadiri Jumat, fastama'a wa anṣaba, dan ketika datang dia mendengar dan memperhatikan, maka akan diampuni dosa-dosanya selama satu pekan dari Jumat tersebut dan Jumat yang lainnya, dan tambahan 3 hari. Syahidnya fastana wa ansad, diam dan mendengar. Itu termasuk kunci dari memahami khutbah. Begitu pula ketika khatib berkhutbah, kita mendengar dan diam dan perhatikan apa yang disampaikan, memperhatikan dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, bahkan dengan arah badan kita. Itu kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, ada litafahumi mawairati, lebih memudahkan untuk bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh khatib pada khutbahnya. Kemudian beliau menyebutkan di kajian tersebut asar sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar dan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, wastaqbal ibn Umar wa Anas radhiyallahu ta'ala anhum al-imam. Kata beliau, Abdullah ibn Umar dan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika khatib menyampaikan khutbahnya, keduanya menghadap ke arah imam. Dari sini menunjukkan keseliruan sebagian orang ketika imam menyampaikan khutbahnya, dia duduk. Kalau kita jihad kiblatnya ke arah barat, dia duduk bersandar di tembok menghadap ke arah utara atau selatan, atau terkadang bersandar di tiang, mengarahkan badannya searah dengan imam, itu mengarah ke arah selain kiblat. Tadi kita ke arah timur. Ini perkara yang keliru. Dan beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham ibn Abdullah Ad-Dustawi wa Abu Abdullah Musambar an Yahya wa Yahya ibn Abi Katsir an Hilal ibn Abi Maimunah qala haddatsana Athai ibn Yasar أنه سامع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. Dari Abu Sa'id Sa'ad Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Nah, sudah kita lalui di materi kemarin, bahirnya itu di luar khutbah Jumat, bukan dalam keadaan khutbah Jumat. Akan tetapi kenapa disebutkan di kitab Jumat? Terbagi di istiqbal al-imam al-qawm, istiqbal al-qawm al-imam, diambil dari mafhumnya. Seandainya tatkala di luar khutbah Jumat saja, para sahabat ketika Nabi menyampaikan mau'idhahnya dari mimbar, mereka menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di khutbah Jumat itu mimbabin aula. Lebih pantas lagi untuk menghadap ke arah imam ketika menyampaikan khutbahnya. Kata Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallam pada suatu hari beliau duduk di atas mimbar, wa jalasna haula, dan kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini nanti akan kita lalui, pada saat itu Nabi sallam menyampaikan mau'idhah kepada para sahabatnya. Dan di antara mau'idhah yang beliau sebutkan pada saat itu, beliau mengatakan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sungguhnya termasuk perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian setelahku adalah apa yang dibuatkan untuk kalian dari zahratid dunya wa zinatiha, dari perhiasan kehidupan dunia. Dan maka ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingatkan umatnya dari fitnah dunia. Dan sudah sering disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak pernah khawatir terhadap umatnya dengan kefakiran. Wallahi ma faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, aku tidak khawatir kalau kalian hidup dalam keadaan fakir, kalau diuji dengan kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakakum. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah jika dibukakan untuk kalian kehidupan dunia, sehingga kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana telah berlomba-lomba orang sebelum kalian, dan kalian dibinasakan sebagaimana telah dibinasakan orang-orang sebelum kalian. Riwayat yang lainnya yang kita sebutkan adalah Nabi melewati para sahabatnya dan para sahabat sedang memperbincangkan masalah al-faqr, kefakiran. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, al-faqr takhafun, apa kefakiran yang kalian takutkan? Fawallahi latusabbanna alaikum dunya sabba hatta la yuzilu qalba ahadimikum illah. Kata Nabi sallam, apa kefakiran yang kalian takutkan? Demi Allah, akan dilimpahkan kepada kalian dunia, sehingga tidaklah menyebabkan hati seorang dari kalian menyimpang, melainkan dikarenakan fitnah dunia tersebut. Ini tentunya pelajaran bagi kita semuanya. Jadi Nabi tidak khawatir terhadap kita dengan kefakiran, justru sebaliknya. Khawatir kalau umatnya diuji dengan dunia. Dan Nabi sudah menyebutkan di hadis yang lainnya, di kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada perkara yang menyebabkan mereka menyimpang dari kebenaran. Dan fitnah umat itu adalah harta. Hendaknya kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, terlebih lagi kita para talabatul ilm, harus memahami dengan benar dan memahami dengan baik perkara tersebut. Sekarang yang hendaknya kita usahakan dan kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita berupaya dan berdoa agar kita diberi istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan untuk bisa kokoh dan istiqamah di Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafus salih, dan bisa istimrar fi talabil ilm. Ini perkara yang hendaknya menjadi cita-cita kita. Dan perkara yang kita berusaha untuk bisa mewujudkannya. Dan kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan dunia tersebut. Dunia itu fana. Dunia itu akan berakhir. Berbeda dengan kenikmatan ad-diniyah, al-ukhrawiyah. Yang akan tetap langgeng dan terus berlanjut sampai hari kiamat. Jadi kita bersabar menghadapi ujian apapun dalam hidup ini. Bersabar di atas Al-Quran wa Sunnah. Ala fahmi salafis salih. Bersabar ala talabil ilm. Dalam menuntut ilmu. Adapun dunia, pasti. Dan pasti apa yang Allah tetap bagi kita, kita akan mendapatkannya. Bahasanya panjang. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih min Malaysia Fusaihain. Dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman. Al-Iman bil Malaika. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala haddatan Affan. Wa Affan ibn Muslim. As-Saffar. Qala haddatan Sa'id ibn Zaid. قال سمعت أبو سليمان الأصري قال حدثني عقبة ابن صهبان قال سمعت أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا بهم جنبة الصراط فقدوا الفراش في النار قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذره من إيمان قال أبو عبد الرحمن وعبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن عباد قال حدث سعيد بن زيد مثله قال الشيخ هذا حديث حسن dari أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخي إدريس أبو بكر اسمه صدق Nufay ibn Harith al-Thaqafi. Dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhmalun nas 'ala sirat yaumal qiyamah." Manusia kelak pada hari kiamat akan digiring untuk melewati sirat. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunaji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam, tidak ada di antara kalian melainkan akan mendatanginya. Dan jumhur ulama menafsirkan wariduha yang dimaksud adalah as-sirat. Tidak di antara kalian seorang baikkan dia akan diperintahkan untuk melewati sirat. Itu jisat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Barang siapa yang bisa melewatinya maka dia akan selamat. Dan dimasukkan ke dalam sorga. Dan yang tidak bisa melewati dia akan terjatuh ke dalam neraka. Dan kata Allah, yang demikian adalah hatman maqdiyah, perkara yang pasti dan telah Allah tetapkan. Ini juga dikhabarkan oleh Nabi SAW, kelak pada kiamat manusia diperintahkan untuk melewati shirath. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa sehingga mereka bisa melewati shirath. Wa nadzalu dzalimina fiha jithiyah, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi sallam, fataqada'u bihim jannatu sirat taqadu al-tiras binar. Dan orang-orang yang tidak melewati sirat, banyak di antara mereka berjatuhan dari jambatu sirat, dari bagian wayat jambata atau jambatai mutanna, samping kanan kiri sirat, berjatuhan dari sirat. Dan kalau jatuh dari sirat sudah pasti di bawahnya adalah neraka, masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir sudah pasti mereka masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dan bahkan sebagian orang yang beriman yang ketika di dunia terjatuh pada perbuatan dosa dan Allah menghendaki untuk dibersihkan dosa mereka dengan melalui adab, mereka pun masuk ke dalam neraka, tergelincir dari sirat tersebut, masuk ke dalam neraka. Kata di sini fataqadu bihim jannatu sirat taqadu al-firas at-taqadu al-firas yang taqadu al-firas finnar. Mereka berjatuhan dari samping sirat ke dalam neraka seperti berjatuhannya larung ketika ada cahaya atau api. Kita lihat kalau larung keluar kemudian ada lampu atau api, mereka mendatang kemudian berjatuhan di lampu atau api tersebut. Begitu pula orang zalim ketika melewati sirat, mereka berjatuhan dari sirat tersebut dan masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW, fayunajillahu tabaraka wa ta'ala birahmatihi man yasha, dan Allah menyelamatkan dengan rahmatnya orang-orang yang Allah kehendaki. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi sebutkan dalam ayatnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Mereka berhasil melewati sirat. Dan dalam sirat pun Allah bertakwa berbeda-beda. Ala qadri amalihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Ada yang sekejap mata sudah sampai mampu melewati sirat, ada yang seperti bertiupnya angin yang kencang, ada yang seperti mengendari faras, kuda, dan ada yang seperti yang berlari, dan ada yang berjalan, dan sampai ada yang merangkak, dan Allah selamatkan. Dia bisa melewati sirat. Dan di sini juga dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang lainnya Nabi katakan, "Fa musallamun najin wa muqaddasun finnar." Ketika orang melihat sirat, ada orang musallamun, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala najin, sehingga dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa muqaddasun finnar, dan sebagian dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi sekali lagi, hatma maqdiyah, suatu yang pasti kita alami. Semuanya pasti akan mengalami. Ini bukan cerita. Ini khobar yang dikhobar oleh Nabi SAW yang pasti kita akan mengalami kelak pada hari kiamat. Dan ini ala hasabi amali. Makanya kita takut. Makanya kita takut menghadapi hari tersebut. Dan tidak ada jalan kecuali dengan memperbaiki amalan kita. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dijauhkan dari adab neraka. Dan dimudahkan untuk melewati sirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sebagian kaum mukminin jatuh dari sirat dan masuk ke dalam neraka, tsumma yu'dinu lil malaikati wan nabiyyi wa syuhada an yashfa'u. Allah memberikan izin kepada para malaikat dan para nabi dan para syuhada, bahkan as-salihin pun memberikan syafaat. Allah izinkan kepada mereka untuk berikan syafaat. Fayashfa'un wa yukhrijun, maka mereka memasukkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memberikan syafaat untuk orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka dan mereka keluar dari neraka. Wayashfa'un wa yukhrijun, baik malaikat, para nabi dan syuhada, mereka memintakan syafaat untuk ahlu tauhid yang diadab dalam neraka. Kemudian mereka dikeluarkan. Sampai katanya wa yukhrijuna man kana fi qalbihi mayazinu tarahum iman. Sampai mereka mengeluarkan orang yang di hatinya ada sebesar biji darah saja. Sebesar biji darah dari iman. Sebesar biji sawi dari iman. Mereka keluarkan dari adab neraka. Dan ini menunjukkan keutamaan at-tauhid. Orang yang memiliki tauhid, yang memiliki keimanan, apapun yang terjadi padanya, pasti dia akan masuk surga. Imma dukhulan awaliyan, imma masuk surga langsung tanpa adab neraka, birahmatillahi ta'ala wa fadli, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka diadab terlebih dahulu dan akan membersihkan dosa mereka. Tapi pasti suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka. Dan juga di sini perkara yang hendaknya membuat kita takut. Yang pertama tentunya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi istiqomahan di atas agamanya, di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perkara yang kedua, kita bisa melihat dari hadis ini bahwasanya seorang yang meninggal di atas tauhid pun terkadang harus dibersihkan dosa-dosanya dengan dimasukkan ke dalam neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari adab neraka. Sekali lagi ini hadis yang pasti setiap kita mengalami apa yang dikhabarkan dalam hadis ini. Kita harus melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Famusallamun najin wa muqaddasun finnar. Dan lain dari sirat, ima selamat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita semuanya. Dan sebagian terjatuh ke dalam adab neraka. Saya di sini adanya para malaikat. Dan para malaikat kelak pada kiamat memberikan syafaat untuk ahlu tauhid yang Allah kehendaki untuk membersihkan dosa mereka dengan diadab di dalam neraka. Kemudian dikeluarkan melalui syafaat para malaikat. Begitu pula Nabi dan syuhada. والصالحين والصالحون يشفعون كما يشفع الشهداء والنبيون والملائكة سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.